Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Babun ghaldu tahrimil ghululi wa annahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun. Bab tentang larangan keras melakukan ghulul. Ghulul pengertiannya adalah harta yang diambil dari ghanimah sebelum pembagian. Dan dikiaskan dengan ghulul adalah semua harta yang diambil padahal itu milik umum tanpa ada izin dari semua pemiliknya, seperti hartanya pemerintah kemudian diambil oleh pejabat, atau hartanya sebuah perusahaan yang diambil oleh salah satu karyawannya tanpa ada izin dari pemiliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman orang yang melakukan ghulul, maka nanti dia akan membawa harta yang dia korupsi, harta yang dia jadikan sebagai harta ghulul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ghalla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Orang yang melakukan ghulul, maka dia akan membawa harta hasil ghululnya kelak di hari kiamat. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW menyebutkan contoh-contoh ghulul. Siapa yang melakukan ghulul kambing, maka dia akan menggendong kambing itu dalam kondisi mengembek besok di hari kiamat. Siapa yang ghulul sapi, maka dia akan menggendong sapi itu dengan melakukan suara mengeluh kelak di hari kiamat. Demikian pula siapa yang ghulul onta, maka dia akan membawa onta itu, menggendong onta itu kelak di hari kiamat. Sehingga ghulul akan dibawa kelak di hari kiamat. Kita bisa bayangkan orang yang melakukan ghulul aspal atau ghulul batu atau ghulul kerikil atau pasir akan dia bawa kelak di hari kiamat. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Iftatahna Khaybar." Kami berhasil untuk menaklukkan daerah Khaybar. Dan perang Khaybar terjadi 3 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di peristiwa Khaybar inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau sudah masuk Islam sejak dari Yaman atas dakwah yang disampaikan oleh Amr bin Tufail radhiyallahu anhu. Iftatahna Khaybar, kami berhasil menaklukkan kota Khaybar. Walam nagnam dhahaban wala fiddatan innama ghanimnal baqara wal ibila wal mata'a wal hawa'id. Dan ketika itu kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas atau perak, namun kami hanya mendapatkan ghanimah berupa sapi, unta, almata, beberapa harta simpanan, perabotan dan kawan-kawanannya. Ini disebut dengan almata. Wal hawa'id, dan kebun-kebun kurma. Sehingga termasuk bagian dari ghanimah adalah tanah yang ditinggalkan oleh musuh. Berikut isinya. Kalau di situ ada kebun kurma atau ada kebun anggur atau yang lainnya, maka seluruh isinya bagian dari harta ghanimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak peristiwa Khaybar, karena beliau memiliki jatah kebun kurma, kemudian dipekerjakan dengan seorang yang tinggal di Khaybar bagi hasil. Akadnya akad apa? Musaqah. Akad musaqah. Semua diurusi oleh yang mengelola lahan dan kemudian nanti bagi hasil. Dan sejak itu Rasulullah SAW punya banyak harta dari sisi atau dari hasil kebun yang beliau miliki di tanah Khaibar. Dan sejak itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman, man mata wa alaihi dainun, siapa yang mati sementara dia masih punya utang, fa alayya qada'uhu, maka saya yang akan melunasinya. Dan pengumuman itu baru diberikan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan daerah Khaibar. Sebelum itu, ketika ada orang yang meninggal dunia dan dia punya utang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau ikut nyolati jenazahnya. Tapi sejak peristiwa Khaibar, siapa yang mati punya utang, maka utangnya dilunasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah idealnya dalam sebuah negara. Ketika rakyat punya utang, maka yang menanggung dan dia tidak bisa bayar, yang nanggung utangnya adalah negara. Yang nanggung utangnya negara. Semoga ada di Indonesia ya. Aminnya kurang kompak. Amin. Di penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan fi riwayati Muslimin, dalam riwayat Muslimin, dalam riwayat Muslim teksnya berbeda, ghanimnal mata'a wa ta'ama wa thiyab, kami mendapatkan ghanimah berupa perabotan-perabotan, harta yang disimpan, al-mata', wa ta'am, makanan dan pakaian. Kemudian dalam riwayat Al-Muwatta' ilal amwal, kami mendapatkan beberapa harta, wa thiyab wal mata', beberapa pakaian dan harta simpanan. Dan kata beliau, riwayat yang mahfud ilal amwal wa thiyab, kecuali harta dan thiyab, adalah riwayat yang ada dalam riwayat Bukhari. Karena itu beliau mengatakan hadis ini dalil bahwa yang tergolong sebagai al-amwal, ada istilah zakat mal ya, yang tergolong sebagai al-amwal adalah emas dan perak. Sementara pakaian, kemudian perabotan, maka tidak tergolong al-amwal. Karena di sini sahabat mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, kami tidak mendapatkan al-amwal, kami hanya mendapatkan baju, kemudian al-mata, perabotan-perabotan, kemudian beliau sebutkan beberapa binatang ternak. Karena itulah baju dan kawan-kawannya, perabotan seisi rumah, tidak wajib dizakati, karena dia bukan termasuk al-amwal menurut bahasanya orang Arab. Meskipun bagi kita itu termasuk harta, kecuali jika baju dan perabotan ini barang dagangan. Kemudian Ibnul A'rabi Ad-Dabbi mengatakan al-malu 'indal Arab naw'an. Harta menurut orang Arab itu ada dua jenis. Malun samit wa malun natik. Harta yang diam dan harta yang bisa bicara. Malun samit, harta yang diam adalah adz-dzahabu wal fiddah wal jauhar. Emas, perak dan berlian. Wa malun natik, sedangkan harta yang bisa bicara adalah harta yang punya suara, yaitu binatang ternak, sapi, kambing dan unta. Dan di sini Abu Hurairah mengatakan ghanimnal baqar wal ibil wal mata' wal hawait, kami mendapatkan harta dalam bentuk sapi, unta, kemudian beberapa perabotan dan al hawait, kebun kurma. Thumman sarafna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila wadil qura. Kemudian kami berangkat bersama Rasulullah SAW menuju Wadil Qura, salah satu lembah yang ada di kota Mekah, yang berada di dekat Mekah. Wa ma'ahu abdun yuqalu lahu Mid'am, dan beliau disertai oleh seorang budak beliau namanya Mid'am. Ahdahu lahu ahadu bani Dibab. Yang Mid'am ini merupakan hadiah yang diberikan oleh salah satu penduduk Bani Ad-Dibab. Dan yang dimaksud dengan atau yang dimaksudkan dalam hadis ini yaitu salah satu Bani Dibab namanya adalah Rifa'ah bin Zaid Ad-Dabib. Rifa'ah bin Zaid dari Bani Dabib. Fabainama huwa yahuttu rahla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau yahuttu rahla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam berada di sekitar kendaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu para sahabat ketika suasana perang mereka mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pimpinan itu menjadi sasaran utama musuh. Makanya mereka siap untuk menjadi tameng hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara di masa silam belum ada senjata dari atas seperti bom itu enggak ada. Maka kalau ada yang jadi tameng dan senjatanya dari arah depan atau arah samping, maka korban yang pertama adalah tamengnya. Dan ini menunjukkan bagaimana keberanian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka siap mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iz ja'ahu sahmun a'irun hatta asaba dzalikal abda. Tiba-tiba datang satu anak panah yang kemudian mengenai budak ini. Faqalan nas, akhirnya semua orang berkomentar hani'an lahu syahadah. Kabar gembira untuknya karena dia mati syahid. Mati dalam rangka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terbunuh. Dan ini masih suasana jihad. Dan yang membunuh musuhnya bukan bunuh diri. Yang membunuh musuhnya. Seperti kemarin yang kita baca, bahasanya bunuh diri meskipun di medan jihad hukumnya dilarang. Bunuh diri meskipun di medan jihad hukumnya dilarang. Yang boleh adalah dibunuh musuh, bukan membunuh diri sendiri. Karena itu sekalipun di medan jihad, suasana dalam kondisi yang sangat menakutkan, orang tidak boleh bunuh diri. Sehingga yang boleh dilakukan dia menyerang, kemudian dibunuh oleh musuh. Dan Islam tidak mengajarkan bunuh diri untuk menyerang musuh. Terus bagaimana kalau misalnya ada orang yang melakukan bom bunuh diri, yang oleh sebagian orang disebut dengan bom syahid atau bom jihad. Jika yang menyalakan bomnya dia, maka itu bunuh diri. Tapi kalau yang menyalakan bomnya musuhnya, maka yang membunuh musuhnya. Sehingga misalnya ada orang yang bawa bom atau bawa senjata mau dilemparkan ke musuh, ternyata sebelum sampai dia, bomnya diledakkan oleh musuhnya, entah ditembak atau bagaimana caranya, kemudian dia terbakar. Maka yang membunuh musuhnya. Dan jika yang membunuh musuhnya diperbolehkan, dan itulah syahid. Dan secara sengaja ada orang yang mencari mati di medan jihad, dibunuh oleh musuhnya, dihargai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, pasukan kaum muslimin sudah berhadapan dengan musuhnya. Ada sahabat yang pertama yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya mati di medan jihad, apa yang saya dapatkan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kau akan dapat surga." Dan waktu itu dia sedang ngulum kurma. Kemudian dia langsung muntahkan, dia langsung lepeh itu kurma, dia buang itu kurma. Dan beliau mengatakan, "Hada waktun tawil." Ini terlalu panjang untuk bisa mendapatkan surga. Kalau harus menghabiskan satu butir kurma ini, terlalu lama waktunya. Akhirnya dilepeh, dibuang, kemudian maju. Dalam kondisi tidak memakai perisai. Sehingga dia hanya membawa senjata, ya, bawa pedang. Pokoknya mati urip, maju. Entah bisa membunuh atau tidak bisa membunuh, pokoknya dia maju. Sampai dia, beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu. Tapi ketika dia bunuh diri, misalnya dia yang menyalakan bomnya, meskipun nanti korbannya orang kafir banyak, ini tidak diperbolehkan. Karena berarti dia melakukan bunuh diri ketika itu. Dan dulu ada beberapa sahabat yang secara sengaja melakukan tindakan berbahaya, namun ini bukan termasuk tindakan bunuh diri. seperti yang pernah dialami oleh Al-Barra bin Malik. Beliau adalah saudaranya Anas. Al-Barra bin Malik radhiyallahu anhu, ini orangnya kurus ya, tapi pemberani. Dan ketika peristiwa perang Yamamah, yaitu perang melawan siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Perang Yamamah, benteng Bani Hanifah itu tidak bisa diserang oleh kaum muslimin. Mereka bertahan di situ berhari-hari sampai akhirnya Barra bin Malik ini menyampaikan kepada kaum muslimin, lemparkan aku ke seberang dengan menggunakan manjani. Dan semuanya sudah mengingatkan itu berbahaya bagi kamu. Enggak masalah, pokoknya lemparkan aku ke seberang. Karena selama benteng ini enggak bisa dibuka, akan sangat susah untuk bisa menaklukkan pasukannya Musailamah. Akhirnya dilemparkan menggunakan manjani, ketapel besar itu. Dia ditaruh di keranjangnya ketapel, kemudian dilemparkan. Prediksi semua sahabat, ini pasti akan dipanah dari atas. Karena ketika ada orang yang terbang kan, gampangnya jadi panah. Tapi ternyata prediksi itu meleset. Pada saat Barra bin Malik ini dilempar, yang terjadi apa? Justru semua pasukan Bani Hanifiyah ini menghindar semuanya, ketakutan. Karena belum ada trik perang seperti ini. Mereka menganggap ini malaikat jatuh. Tapi ternyata itu adalah Al-Barra bin Malik. Sehingga ketika beliau dilempar, beliau jatuh itu sambil mengibas-ngibaskan pedangnya. Banyak semua menghindar ketakutan. Karena dikiranya ini bukan manusia. Nah, begitu dalam kondisi seperti itu, semuanya ketakutan. Yang jaga di gerbang, enggak ada. Di saat itulah gerbangnya bisa diterobos oleh kaum muslimin. Dan ini peluang matinya berapa persen? Mungkin hanya ada 1% peluang hidup. Tapi model-model seperti ini menunjukkan keberanian mereka. Andaikan mati, siapa yang bunuh? Musuh, bukan beliau. Beliau bukan bunuh diri. Meskipun peluang matinya besar, maka boleh saja orang bawa senjata, misalnya bawa bom gitu ya, ke daerah musuh, kemudian dia nyerang sebisanya. Pokoknya kena gak kena, dia nyerang gitu ya. Mati gak mati, dia nyerang. Bisa jadi dapat musuh, bisa jadi tidak. Ini diperbolehkan selama yang bunuh musuhnya. Karena teori perang yang terjadi menurut mereka yang sudah pernah membawa bedil di Suriah ya, dan yang pernah membawa bedil di Yaman, ceritanya pokoknya kita ketika nembak itu tawakal ala Allah. Wallahu alam itu kena siapa? Dardor gitu ya. Ini kena tembok atau kena musuh, pokoknya kita nembak saja, tawakal ala Allah. Dan bukan jaminan mereka yang terbiasa nembak jitu dapat orang, gak jaminan. Karena kalau suasana seperti itu, konsentrasi sudah bubar. Apalagi yang belum terbiasa perang, sehingga nembak begitu saja sebisanya. Nah, dan ketika sahabat ini atau budaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini meninggal dunia, maka semua sahabat mengatakan hani'an lahu syahada, kabar gembira. Lahu syahada, beliau memiliki pahala syahid karena mati di medan jihad. Artinya para sahabat menilai orang ini sesuai dengan zahirnya. Mati di medan jihad, dia dianggap memiliki pahala syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bala sebaliknya. Dan ini lafzul istidrak, kata untuk mengoreksi pernyataan sebelumnya yang tidak benar. Bala sebaliknya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang kita sampaikan bahwasanya sumpah menyebutkan semacam ini, ini sumpah yang luar biasa. Itu kalau bahasa lain, nyawaku siap dicabut jika saya salah dalam bersumpah, salah ketika mengucapkan isi sumpahku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, artinya aku siap untuk dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawaku jika saya salah dalam berkata. Inna syamlah allati asabaha yauma khaybar, sesungguhnya syamlah, kain wol atau jaket yang dia bawa, disebut syamlah karena dia syamilah, karena dia bisa menutupi seluruh badan. Sesungguhnya jaket yang dia bawa ketika perang Khaibar, minal maghanim, yaitu merupakan ghanimah, lam tusibha al maqasimu, yang belum dilakukan pembagian, yang belum dilakukan pembagian. La tashta'ilu alaihi nara, akan menjadi bahan nyalanya api neraka. Jadi orang ini melakukan apa? Gulul ketika jihad. Kemudian karena gulul yang dia lakukan oleh Nabi SAW, dinyatakan dia tidak dapat pahala syahid. Artinya dosa gulul menyebabkan pahala syahidnya batal. Dan ini menunjukkan betapa bahayanya orang yang melakukan perbuatan maksiat dalam kondisi sedang jihad, karena ini bisa menyebabkan pahala jihadnya hilang. Faja'a rajulun hina sami'a dhalika minan nabi sallallahu alaihi wasallam bisyirakin au bisyirakaini. Kemudian tiba-tiba datang, ketika ada beberapa orang yang datang atau seseorang datang ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, dia membawa satu kalung sandal atau dua kalung sandal, lalu diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza kuntu hadza syai'un kuntu asabtu, ini kemarin saya ambil ya Rasulullah, ini kemarin saya ambil, saya setorkan. Karena dia ketakutan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa siapa yang mengambil ghanimah sebelum dibagi, maka itu akan menjadi nyala api ketika di neraka. Sehingga hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, sabarnya orang yang jihad itu tidak hanya sabar dalam menghadapi tantangan dan menghadapi peluang kematian. Namun termasuk sabarnya adalah bersabar jangan sampai terfitnah dengan dunia. Apalagi ketika ghanimah, peluang untuk ngambil harta dunia sangat mudah. Ketika perang, kemudian menang, mereka akan masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Bisa jadi dia menemukan barang berharga yang tidak diketahui oleh kawannya yang lain. Di dalam kamar misalnya, gak ada orang yang tahu, dia bisa ngambil langsung masukkan saku, selesai. Padahal barangnya kecil. Namun ini bisa menyebabkan pahala jihadnya hilang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syirakun au syirakani min narin. Kalung sandal atau dua kalung sandal ini neraka. Padahal cuma kalung sandal. Tapi kalung sandal di masa silam termasuk benda yang istimewa karena ketersediaannya masih terbatas. Nah. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk bab berikutnya. Babun hal yu'akhadu bi'a'malil jahiliyah. Bab tentang apakah perbuatan buruk di zaman jahiliyah akan disiksa. Yang dimaksud di zaman jahiliyah adalah sebelum masuk Islam. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala rajulun ya Rasulullah anu akhadu bima amilna fil jahiliyah. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum, disiksa dengan perbuatan salah yang kita lakukan di zaman jahiliyah? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahsana fil Islam lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah. Siapa yang berbuat baik setelah masuk Islam, maka dia tidak akan disiksa dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan di zaman jahiliyah. Waman asa'a fil Islam ukhidha bil awwali wal akhir. Sementara siapa yang berbuat jelek dalam Islam, sudah masuk Islam tapi akhlaknya masih jahat, akhlaknya masih jelek, berarti dia tidak bertobat dengan akhlak jeleknya. Dulu waktu belum masuk Islam senang ngapusi, setelah masuk Islam tetap senang ngapusi. Dulu sebelum Islam Sebelum masuk Islam dia suka mencuri. Setelah masuk Islam tetap mencuri. Mana yang disalahkan? Islamnya atau orangnya? Orangnya. Maka karakter jahat itu bisa jadi tetap melekat pada diri seseorang meskipun dia pindah agama. Nabi SAW mengatakan siapa yang berbuat jahat dalam Islam, maka dia dihukum dengan kejahatannya di masa jahiliyah dan kejahatannya setelah masuk Islam. Li'annal a'mal bil khawatim. Karena amal itu terukur dari ujungnya. Kalau orangnya baik di penghujungnya, maka dihitung menjadi orang yang baik. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya. Ada sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, bahasanya Sufyan Ats-Tsauri itu pernah bertemu dengan orang yang sudah cukup tua. Kemudian orang ini ditanya, kam marra alaika, berapa umur yang sudah kamu pakai? Kam marra alaika itu bahasa secara teksnya, berapa usia yang sudah kamu pakai? Atau bahasa gampangnya, bapak usia berapa? Faqala, kemudian dia mengatakan, situna sana, usia saya 60 tahun. Kemudian kata Sufyan, subhanallah, laqad marra ila rabbika sittina sanatan yushiku antablugo. Subhanallah, Anda telah berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun. Karena semua manusia melakukan perjalanan menuju Allah. Anda telah melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun. Yushiku antablugo. Hamid saja mau sampai. Kemudian orang ini langsung mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kabar yang kurang baik bagi saya. Makanya dia langsung membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditanya oleh Sufyan, ta'rif ma ma'nahu, tahukah kamu apa makna istirja ini? Inna lillahi, kita milik Allah. Maka konsekuensinya adalah fa iyyahu na'bud. Kita hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi raji, dan kita akan kembali kepadanya. Artinya nus'al bima amilna. Kita akan ditanya tentang apa yang telah kita lakukan. Fal yu'id lil mas'alati jawaban. Karena itu siapkanlah jawaban untuk pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini semakin ketakutan. Lalu beliau bertanya kepada Fudail, ya bukan Sufyan, Fudail bin Iyad. Wa mal hilah? Terus bagaimana caranya? Kata Fudail, yasirun liman yassarahullah. Mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah. Kemudian beliau memberikan nasihat yang nasihat ini sering dicantumkan oleh para ulama, ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha, fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Berbuat baiklah di sisa usiamu, ahsin fima baqiya, berbuat baiklah di sisa usiamu, yughfar laka ma madha, maka kamu akan diampuni untuk dosa-dosamu yang telah lewat. Fa innaka in asa'ta bima baqiya, karena kalau kamu tidak bisa berubah di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima mata, maka kamu akan dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah untuk dosa di sisa usiamu dan dosa di masa silammu. Karena orang yang tidak bertobat di sisa usianya, maka dosanya di masa silam diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia berbuat baik di sisa usianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni masa silamnya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meletakkan amal terbaik kita di penghujung hidup kita. Sebagaimana doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, jadikanlah amal terbaik diriku fi khawatimiha, di penghujungnya. Anda rutinkan doa seperti ini, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, jadikan amal terbaikku di penghujungnya. Kemudian kita lanjutkan bab ke 54. Babun kaunul islami yahdimu ma qablahu wa kadzal hijratu wal hajj. Bab bahasanya Islam itu bisa menghapus dosa-dosa di masa silam, demikian pula hijrah dan haji. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nasan min ahli syirki kanu qad qatalu wa aktsaru wa zanau wa aktsaru fa atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dulu ada beberapa orang di antara orang musyrikin yang mereka itu kalau sudah membunuh, wa'aktsaru, sering sekali membunuh. Jadi mereka kalau sudah berbuat maksiat berlebihan. Wazana wa'aktsaru, berzina, dan mereka sering berzina. Akhirnya mereka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan di sini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai gelar enggak? Tidak. Fa'atau Muhammadan, mereka mendatangi Muhammad, sehingga beliau menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa gelar. Tapi ini konteksnya konteks berita, bukan panggilan. Dan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks berita boleh tanpa gelar. Yang dilarang adalah menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks panggilan. Maka tidak boleh orang memanggil ya Muhammad. Karena Allah melarang la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil rasul sebagaimana kalian memanggil sesama kalian, sesama orang di antara kalian. Taijo celuk bejo, atau langsung dipanggil sesuai dengan namanya. Tapi kalau konteksnya berita, boleh. Karena ini bukan kalimat panggilan. Fa'atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka mengatakan, innal ladhi taqul wa tad'u ilaihi lahasanun law tukhbiruna anna lima alimna kafaratan. Wahai Muhammad, sesungguhnya apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu ajak adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat baik. Andaikan engkau bisa menyampaikan kepada kami apa kafarah untuk perbuatan maksiat yang pernah kami lakukan. Jadi mereka perhitungan, kalau saya masuk Islam tapi tetap nanggung dosa di masa silam, ya apa gunanya saya masuk Islam, rugi saya, bangkrut, karena saya tetap menanggung dosa di masa silam. Tapi kalau saya masuk Islam dan dosa saya diampuni di masa silam, saya mau masuk Islam. Jadi mereka hitung-hitungan profit, ya. Jika masuk Islam bisa mendapatkan seluruh ampunan dosanya di masa jahiliyah, maka mau masuk Islam. Fanazala, kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya di surat Al-Furqan ayat 68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bilhaqqi wa la yaznun wa may yalqa dhalika wa man amila dhalika yalqa asama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Kemudian di lanjutan ayat ada illa man taba wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kemudian Allah turunkan di akhir surat Al-Furqan, Allah katakan di antara ciri ibadur rahman adalah orang-orang yang dia tidak berbuat syirik, tidak berdoa kepada Tuhan selain Allah, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, dan siapa yang melakukan pelanggaran ini maka dia berdosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan dosanya akan dilipatkan, hukumannya akan dilipatkan di dalam neraka. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka kekal di dalamnya dalam kondisi hina. Kemudian Allah katakan illa man taba wa amana wa 'amil 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali yang bertobat, beriman dan mau beramal saleh, digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Sehingga dulu pernah berdosa diganti oleh Allah dengan pahala senilai dosa yang pernah dia lakukan. Dan itu yang disebut dengan hisab tabdil. Dosa diganti oleh Allah dengan pahala. Sebagaimana dulu dia berdosa, maka dia semangat bertobat sesuai dengan nilai dosanya, maka dosanya diubah oleh Allah jadi pahala. Makanya maksiat yang besar butuh tobat yang besar. Dan ketika tobatnya besar, pahalanya juga besar. Sehingga maksiat yang besar, dosa besar ini berubah menjadi pahala yang besar. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya. Hisab tabdil, Nabi SAW sampai tertawa ketika menceritakannya. Ada hamba Allah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ditunjukkan oleh Allah dosa-dosa kecilnya. Sementara dosa besarnya dirahasiakan. Kemudian orang ini ditanya, "Apakah kamu pernah melakukan ini semua?" Fa'tarafa, dan dia mengakui, "Betul ya Allah, betul. Betul ini, betul semuanya, enggak ada yang salah." Dan dia sudah merasa enggak bakalan mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk bebas dari neraka. Dia putus asa. Kemudian dalam kondisi seperti itu, Allah perintahkan kepada malaikat, anbaddalu auzarahum bisawa, agar dosa-dosa mereka ini, dosa-dosa orang ini digantikan dengan pahala. Kemudian dosa kecil tadi yang nilainya minus berubah langsung plus. Yang awalnya dosa kemudian langsung berubah jadi pahala. Tapi ini kecil. Loh, ini kok semuanya berubah jadi pahala? Akhirnya dia langsung bertanya, "Ya Rabbi, saya masih punya dosa besar yang tidak ada di sini. Saya masih punya dosa besar yang tidak ada dalam daftar ini. Silahkan digantikan sekalian." Kemudian dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika menceritakan hal ini. Nah, dan itulah hisab tabdil yang Allah ceritakan di surat Al-Furqan. Kemudian Allah juga berfirman memberikan kesempatan bagi para hamba Allah, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai para hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka melampaui batas pada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Tukang maksiat habis waktunya untuk maksiat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah maha luas, sehingga dosa yang dilakukan oleh manusia bisa ditutupi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang berusaha untuk mendekat kepadanya. Dan husnuzan kepada Allah adalah dengan bertobat. Karena kalau orang berbuat maksiat tapi tidak mau bertobat dan dia menganggap nanti akan diampuni oleh Allah, itu suudzon kepada Allah. Kenapa kok suudzon kepada Allah? Karena ini tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Persangkaan ini tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tapi ketika dia bertobat dan mengharapkan rahmat Allah, itulah husnudzon kepada Allah. Maka membangun husnudzon kepada Allah ketika orang itu berdosa adalah dengan bertobat dan mohon ampun kepadanya, kemudian mengganti dosanya dengan amal saleh. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Maka dosa apapun berpeluang untuk diampuni oleh Allah, meskipun pelakunya merasa sangat kotor, meskipun pelakunya merasa sangat hina. Karena itulah para ulama mengatakan ayat ini, surat Az-Zumar ayat 53, disebut dengan arja ayatin fil Quran, ayat yang memberikan harapan paling besar bagi para hamba di dalam Al-Quran. Arja ayatin fil Quran, ayat Al-Quran yang memberikan harapan yang paling besar bagi para hamba Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Dan ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang arja ayatin fil Quran. Termasuk yang disebut arja ayatin fil Quran, ayat yang paling memberikan harapan besar adalah firman Allah di surat Alam Nasrah, di surat Asy-Syarh. Wa saufa yu'tika rabbuka fatardha. Rabbmu akan memberikan kamu sesuatu yang sampai kamu ridha. Jadi janji Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan kepadamu sesuatu yang membuat kamu ridha. Dan apa yang diberikan kepada nabinya sampai membuat nabi sallallahu alaihi wasallam ridha, bisa jadi tidak di dunia, tidak selesai di dunia, tapi juga di akhirat. Karena itu para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa senang jika semua umatnya masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini memberikan harapan yang sangat besar bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut hambanya yang tukang berdosa dengan ibadi, dengan para hambaku. Meskipun dia bermaksiat, meskipun dia berdosa, tetap disebut oleh Allah sebagai hambanya. Artinya Allah tunjukkan kepada sang hamba, aku adalah Rabbmu yang akan mengampuni dosamu, memberikan rahmat kepadamu. Maka tidak perlu kamu cari tokoh yang lain, makhluk yang lain untuk menjadi perantara dalam rangka mendapatkan ampunan dariku. Silakan langsung meminta ampunan kepadaku. Sehingga Allah tunjukkan betapa kedekatan dia dengan hambanya, meskipun hambanya ini tukang berdosa. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Karena itulah ada sebuah hadis, seingat saya hadisnya ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ketika ada seorang hamba yang berdosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan wa a'lamu annali rabban yaghfiru dzambi, dan saya yakin saya itu punya Rabb yang akan mengampuni dosaku, maka saya memohon ampun kepadanya. Sehingga dia punya semangat untuk mohon ampun meskipun dia berlumur dengan maksiat. Makanya salah satu di antara cara ketika bertobat adalah mengakui betapa kita adalah hamba yang lemah dan kita masih hamba Allah meskipun kita durhaka kepada Allah. Jangan sebaliknya, ketika durhaka kemudian tidak mau mengakui dirinya sebagai hamba Allah. Sama seperti ketika seorang anak pada saat dia melawan bapaknya atau melawan orang tuanya, dan dia semakin parah, lalu dia semakin jauh dan tidak mau mengakui dirinya sebagai anaknya. Saya bukan anakmu, gak pantas saya jadi anakmu. Maka sekalian saja silakan saya dihukum, ini tidak diperbolehkan. Tapi kita tetap menyatakan aku adalah anakmu, darah dagingmu, meskipun saya pernah durhaka kepadamu. Sebagaimana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita ini hamba Allah, ciptaan Allah, dan Allah tidak lebih jaya ketika Allah menghukum kita. sebagaimana kekuasaan Allah tidak akan berkurang ketika Allah mengampuni kita. Allah tetap maha mulia, maha agung, maha mulia. Baik Allah mengampuni kita maupun tidak mengampuni kita, karena itu Allah tidak butuh kita. Makanya kita yang butuh Allah, dan perbanyak mohon ampun kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang kita bahas bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.